Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan daras dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih berada pada bab al-wasiyah. Di sini kita telah sampai kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wasiyah dan kita sudah membacakan poin yang nomor 9. Berikutnya adalah poin yang nomor 10. Qala tustahabbul wasiyatu liman lahu malun katsirun wa warithuhu ghairu muhtajin liqaulihi ta'ala kutiba 'alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu. Disunnahkan atau dianjurkan al-wasiyah bagi orang yang memiliki harta yang banyak sementara ahli warisnya tidak butuh dengan jumlah yang banyak tersebut. Hal ini berdasarkan ada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Telah diwajibkan atas kalian al-wasiyah apabila datang kepada salah seorang di antara kalian tanda-tanda kematian. Jika dia meninggalkan khaira. Apa itu khaira? Disebutkan di sini wal khairu huwal malul katsir. Al khair di sini adalah harta yang banyak. Nah. Sehingga oleh karena itu makna khairan di sini bukan hanya sebatas harta. Harta yang ditinggalkanlah akan tetapi al-malul katsir. Dia memiliki harta yang banyak. Apalagi ahli warisnya berkecukupan tidak butuh kepada harta yang banyak tersebut. Wa tukrahu liman maluhu qalilun wa warithuhu muhtajun. Dan dimakruhkan wasiyah bagi yang memiliki harta yang sedikit. Sementara ahli warisnya sangat butuh membutuhkan harta tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak dianjurkan bagi orang yang memiliki harta yang sedikit dalam keadaan ahli warisnya membutuhkan harta tersebut. Kenapa demikian? Naam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka intadhara warasataka awniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya engkau apabila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka 'alatan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, yatakaffafuna an-nas. Sehingga oleh karena itu mereka menengadahkan telapak tangan mereka kepada manusia, meminta-minta kepada orang lain. Naam, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dia meninggalkan harta tersebut kepada ahli warisnya itu lebih baik. Naam. Maka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan hartanya sedikit dan ahli warisnya butuh akan harta tersebut, dia tidak berwasiat lebih utama daripada dia berwasiat. Bahkan di sini disebutkan makruh kalau seandainya dia berwasiat. Wa katsirun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam matu wa lam yusu. Dan banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mereka meninggal wa lam yusu, dan mereka tidak meninggalkan wasiat. Banyak. Naam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak mewasiatkan sebagian harta mereka kepada selain dari ahli waris mereka. Naam. Dan kenyataan seperti ini, yaitu bahwa para sahabat banyak yang meninggal dan mereka tidak berwasiat, dijadikan oleh sebagian ulama, naam, atau bahkan banyak dari ulama yang menjadikan kenyataan seperti ini sebagai dalil tentang bahwa ayat yang kita baca sebelumnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, hukumnya adalah mansukh. Naam. Karena kalau seandainya berdasarkan ayat ini, wasiat itu hukumnya wajib. Wasiat tersebut hukumnya wajib. Karena di sini Allah mengatakan, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Nah, kalau seandainya dia meninggalkan harta yang banyak agar dia berwasiat kepada selain dari ahli warisnya. Ada sebagian dari harta yang dia wasiatkan untuk tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini maka wasiat tersebut hukumnya wajib. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya wasiat tersebut atau ayat tersebut, makna ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, hukumnya mansukh. Yang memansuhkannya adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang warisan. Baik di dalam surat An-Nisa ataupun di dalam surat-surat yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga dalil mereka yang kedua, kathir min ashabin nabi matu walam yusu. Banyak dari para sahabat nabi yang meninggal sementara mereka tidak berwasiat. Andai kata wasiat itu wajib dan para sahabat memahami wasiat tersebut wajib, maka niscaya akan sangat banyak periwayatan dari mereka yang mana mereka berwasiat dari sebagian dari harta mereka sebelum mereka meninggal. Enam. Berikutnya yang ke-11. Tuhramul wasiyatu idza kana qasdul musi al mubarata bil warathati. Liqaulihi ta'ala ghayra mudar. Ghayra mudar. Diharamkan wasiat apabila orang yang berwasiat tujuannya adalah untuk menyusahkan atau memudaratkan ahli waris. Nah, dia ingin menghalangi, barakallahu fikum, harta yang dia tinggalkan dari sebagian dari ahli warisnya, sehingga dia berwasiat kepada selainnya. Maka apabila tujuan wasiatnya seperti ini, nah, maka hukumnya haram. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, nah, min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghayra mudhar. Yang mana ahli waris tersebut, yang mana harta warisan tersebut dibagikan setelah dipisah mana yang dari wasiatnya ataupun hutang yang masih ada atau yang dimiliki oleh al-mayyit, ghayra mudhar, dan wasiat tersebut tidak menyusahkan kepada ahli waris. Tidak menyusahkan atau bukan dikarenakan dalam rangka untuk memudaratkan sebagian dari ahli waris. Maka hukumnya apa? Haram. Kemudian yang ke-12, la yasihu qabulu al-wasiyyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah menerima wasiat tersebut dan juga memiliki harta yang diwasiatkan tersebut kecuali setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Fulan berwasiat kepada Allan dengan sekian jumlah dari hartanya. Nah, Allan ini tidak boleh dan tidak sah menerima wasiat tersebut atau memiliki wasiat tersebut kecuali setelah meninggalnya si fulan yang berwasiat yang kita sebutkan tadi. Nah, li'anna dzalika waqtu tsubutihi tsubuti haqqihi. Karena mautul musi, kematian orang yang berwasiat itu adalah waktu na'am ditetapkannya hak orang yang menerima wasiat tersebut. Jadi selama al-musi ini, orang yang berwasiat ini belum meninggal, maka al-musolahu, orang yang mendapatkan wasiat, belum berhak dan tidak sah untuk menerima harta yang diwasiatkan kepadanya. Barakallahu fikum. Hadza idza kanatil wasiyatu li muayyanin. Naam. Maksudnya di sini adalah barakallahu fikum, al-musalahu menjadi pemilik dari harta yang diwasiatkan kepadanya. Barakallahu fikum, setelah yang pertama meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Kemudian yang kedua, adanya serah terima kepada dia. Nah, adanya serah terima kepada dia dari orang yang diamanatkan, baik itu dari saudaranya atau dari ahli warisnya. Nah, saya ulangi. Maksud dari perkataan yang disebutkan di sini adalah al-musolahu, orang yang mendapatkan wasiat. Nah, tidak sah atau tidak berhak terhadap harta yang diwasiatkan kepadanya kecuali dia melalui dua hal. Yang pertama adalah meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, adanya serah terima, adanya al-qabul. Naam, al-qabul dari orang yang diamanatkan tentang wasiat tersebut untuk diberikan kepadanya. Adanya serah terima. Naam. Dan di sini ada khilaf. Hadza idza kanatil wasiyatu li muayyanin. Ini apabila wasiatnya untuk individu atau untuk perorangan. Naam. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Naam, kapan al-musolahu berhak memiliki harta yang diwasiatkan kepadanya? Naam. Sebagian ulama mengatakan harus melalui dua proses. Yang pertama, meninggalnya al-musi. Yang kedua, naam, barakallahu fikum, adanya serah terima kepadanya. Adanya serah terima kepadanya. Sehingga oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan wasiat berupa rumah, contoh disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rajulun usiyalahu bibaitin. Seseorang mendapatkan wasiat untuknya berupa sebuah rumah. Wa kana yu'jaru fil yaumil wahidi bi 100 riyalin, yang mana rumah tersebut disewakan dalam satu hari dengan nilai 100 riyal. Nah, kemudian wal thumma lam yakbal al musa lahu illa ba'da ashrati ayyam min mautil musi. Kemudian orang yang mendapatkan wasiat tersebut tidak menerima rumah yang diwasiatkan kepadanya kecuali setelah berlalu 10 hari setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Jadi meninggal orang yang memberikan wasiat, kemudian setelah 10 hari dikarenakan beberapa alasan baru diserahkan kepada orang yang mendapatkan wasiat tersebut rumah yang diwasiatkan kepadanya. Nah, sehingga oleh karena itu harta tadi yang berupa satu rumah yang diwasiatkan kepadanya berkembang 100 rial dalam sehari kali 10 berarti 1000 rial. Maka apakah harta berupa hasil sewaan yang 1000 rial tersebut apakah diberikan kepada al-musolahu, kepada orang yang mendapatkan wasiat, atau yang 1000 rial tersebut diberikan kepada ahli warisnya, kepada ahli waris dari al-musi, orang yang berwasiat? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal mas'alatu mutaraddidatun baina hadza wa hadza. Permasalahannya ada tarik ulur antara ini dan itu. Wal qadi idza tahakama al-waratsatu wal musalahu indahu yurajjih ma yarahu rajihan. Kalau seandainya permasalahan ini diangkat ke mahkamah, maka al-hakim, al-qadi, akan memberikan hukum dengan sesuatu yang dia anggap benar, rajih, wal-aula, wal-ahsan, wal-ahwat, yang lebih utama, dan yang lebih baik, dan lebih hati-hati, an yastaliha al-warasatu wal-musolahu fi mithli hadhil hal. Yang lebih utama dan lebih baik dan lebih kehati-hatian ahli waris dan orang yang mendapatkan wasiat agar berdamai dalam permasalahan ini, mereka rembukkan dan mereka selesaikan secara kekeluargaan. Barakallahu fikum. Jadi di sini Asy-Syaikh tidak menyebutkan tarjih antara dua pendapat tersebut, akan tetapi beliau memberikan solusi. Solusi yang lebih baik, lebih utama dan lebih berhati-hati, yaitu ahli waris dan orang yang mendapatkan wasiat, barakallahu fikum, bermusyawarah, berembuk dan menyelesaikan secara kekeluargaan terkait dengan perkembangan dari harta tersebut. Hadza in idza kanatil wasiyatu li muayyanin. Ini apabila wasiat untuk perorangan atau untuk individu. Amma idza kanat li ghairi muayyanin. Adapun apabila wasiat tersebut bukan diperuntukkan untuk individu atau perorangan. Kal fuqara wal masakin, seperti wasiat diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, komunitas-komunitas orang fakir ataupun orang-orang miskin. Aw ala talabatil ilmi, atau diwasiatkan kepada para penuntut ilmu, komunitas penuntut ilmu. Awil masajid, atau diwasiatkan kepada masjid-masjid. Wa daurul aitam, atau kepada tempat-tempat penampungan anak-anak yatim piatu, kepada panti asuhan misalnya. Fa innaha la tahtaju ila qabulin, maka kesahan dari kepemilikan harta tersebut, harta yang diwasiatkan, tidak butuh serah terima. Wa talzam bi mujarradil mauti, dan barakallahu fikum, kepemilikan dari harta yang diwasiatkan tersebut sah dan diberlakukan setelah meninggalnya orang yang berwasiat tersebut. Nah, jadi di sini ada dua. Apabila harta tersebut diwasiatkan kepada perorangan, kapan al-musi ini, al-musolahu menjadi pemilik dari harta yang diwasiatkan secara sah? Naam, ada khilaf. Yang pertama, naam, dengan meninggalnya al-musi. Yang kedua, naam, dengan meninggalnya al-musi, kemudian yang kedua ada serah terima. Naam, ada khilaf. Tadi kita sebutkan solusi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun kalau seandainya wasiat tersebut diperuntukkan untuk kepentingan orang umum atau orang banyak, seperti komunitas-komunitas orang fakir, orang-orang miskin, kepada para penuntut ilmu, kepada masjid-masjid, kepada panti-panti asuhan, naam, kepemilikan dari harta yang diwasiatkan tersebut sudah berlaku dari hari meninggalnya al-musi, orang yang berwasiat tersebut. Naam. Berikutnya nomor 13. Yajuzu lil musi an yarji' fi wasiyatihi aw ba'daha wa lahu naqduha. Qala Umar radhiyallahu anhu, yughayyiru ar-rajulu ma syaa'a min wasiyatihi. Al-musi, orang yang berwasiat boleh untuk menarik wasiatnya atau sebagian dari wasiatnya. Dia boleh menarik wasiatnya atau sebagian dari wasiatnya. Walahu naqduha, dan bahkan boleh baginya untuk membatalkan wasiat tersebut. Nah, orang yang berwasiat, saya ulangi, boleh untuk menarik dari wasiatnya atau sebagian dari wasiatnya. Nah, misalnya dia mewasiatkan 2 bidang tanah. Nah, kemudian yang satu dia tarik. Nah, yang satu dia batalkan. Walahu naqduha, dan bahkan boleh dia membatalkan semuanya. Semua dari wasiat tersebut. Qala Umar radhiyallahu anhu, yughayyiru ar-rajulu ma syaa'a min wasiyatihi. Seseorang boleh untuk merubah apa saja yang dia kehendaki dari wasiatnya. Boleh. Dia merubah sebagiannya atau bahkan membatalkan seluruhnya juga boleh. Kenapa demikian? Dikarenakan wasiat ini adalah sedekah atau pemberian yang berkaitan dengan al-maut. Dikarenakan al-wasiyah ini adalah tabarru'un mu'allakun bil-maut. Tabarru' pemberian yang berkaitan dengan apa? Kematian dia. Sementara apabila kematian itu belum ada, maka dia berhak dan boleh untuk menarik wasiatnya atau merubah wasiatnya atau bahkan membatalkan wasiatnya. Nah, selama dia belum meninggal, dia berhak dan boleh untuk merubah dan membatalkan wasiat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yughayyiru ar-rajulu ma syaa'a min wasiyatihi. Seseorang, naam, diperbolehkan untuk merubah apa saja yang dia kehendaki dari wasiatnya. Nomor 14. Tasihul wasiyatu li kulli syakhsin yasihu tamlikuhu. Wasiat itu sah bagi siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki atau menerima pemberian. Jadi wasiat itu diperbolehkan atau disahkan bagi siapa saja yang mana kepemilikannya sah. Nah, dia boleh memiliki kepada siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki. Sehingga oleh karena itu wasiat ini tidak berlaku kepada hamba sahaya. Nah, sehingga wasiat tersebut tidak berlaku kepada hamba sahaya. Misalnya dia berwasiat kepada seorang budak bahwa harta ini diberikan kepada budak tersebut. Karena budak tersebut, naam, dirinya saja dimiliki oleh majikannya dan dia tidak berhak untuk memiliki apapun. Sawa'un akana musliman aw kafiran. Sama saja apakah dia seorang muslim atau kafir. Nah, wasiat tersebut disah dan diperbolehkan bagi siapa saja atau untuk siapa saja yang mana dia sah di dalam kepemilikan. Dia boleh untuk memiliki. Nah, baik dia itu seorang muslim atau kafir. Nah, pengecualian di sini siapa? Al-abdu. Nah, al-abdu, seorang hamba sahaya. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Nah, qala ta'ala illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak naam terhadap orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan kekerabatan, persaudaraan, naam, masing-masing dari mereka berhak untuk mewarisi fi kitabillah, yang mana hal tersebut disebutkan di dalam kitabullah, minal mu'minin wal muhajirin, baik dari kalangan orang-orang yang beriman ataupun muhajirin. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali engkau ingin memberikan atau melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kalian yang bukan dari kalangan ahli waris kalian. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ay laisa lahum haqqun mafrud. Yang mana mereka tidak memiliki hak yang disebutkan di dalam kitabullah, tidak memiliki hak yang diwajibkan atas mereka berupa warisan. Wa innama huwa bi iradatikum. Hanya saja mereka boleh mendapatkan dari harta yang kalian tinggalkan itu sesuai dengan kehendak kalian. In syi'tum an tatabarra'u lahum tabarru'an wa tu'tu ma'rufan minkum. Kalau seandainya kalian ingin memberikan kepada mereka sebagai sedekah, sebagai pemberian, wa tu'tuhum ma'rufan minkum, dan kalian berikan kebaikan untuk mereka dari kalian. Kana dzalika fil kitabi mastura. Dan hukum yang disebutkan tadi, fil kitabi mastura, tertulis di dalam kitabullah. Naam. Yakni barakallahu fikum, di dalam ayat ini adanya anjuran untuk memberikan kepada orang-orang yang bukan dari ahli warisnya dalam bentuk wasiat, dalam bentuk wasiat, dalam bentuk tabarru'. Nah, barakallahu fikum. Maka sampai di sini kita menyelesaikan bab tentang wasiat. Berikutnya adalah al-babus salis fil itski wal kitabati wat tadbir wa fihi masail. Tentang al-itsq wal kitabah, al-kitabah dan at-tadbir. Naam, al-itsq yaitu membebaskan budak, wal kitabah yaitu seorang budak berusaha untuk memerdekakan dirinya. Wat tadbir yaitu kemerdekaan seorang budak yang dikaitkan dengan kematian dari majikannya. Naam. Wafihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful itski. Fi ta'rifil itski wa masyru'iyatihi wa fadlihi wa hikmati masyru'iyatihi. Definisi al-itsk, membebaskan budak. Wa masyru'iyatihi. Naam, dan disyariatkan. Wa fadlihi wa hikmati masyru'iyyati. Naam. Barakallahu fikum. Keutamaannya dan hikmah disyariatkannya al-itq, membebaskan seorang budak. Apakah pada zaman sekarang masih ada perbudakan? Naam. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Naam. Beliau mendengar bahwa di beberapa atau di satu daerah di Afrika masih ada, kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang pertama, ta'riful itqi, definisi dari al-itq. Al-itq lughatan bikasril 'ain wa sukunit ta. Al-itq secara bahasa adalah naam bikasril 'ain, dengan mengkasrahkan ain, jadi al-'itq bukan al-'atq. Wa sukunit ta, dan ta'nya sukun, jadi cara membacanya demikian, al-'itqu. Al-hurriyah wal khulus, kemerdekaan. Wal khulus, kebebasan, selamat. Mushtaqqun min qawlihim, naam, diambil dari ucapan mereka, ucapan orang Arab, ataqal farasu idza sabaqa. Naam. Kuda dibebaskan, idza sabaqa, ketika dia berpacu. Wa ataqal farahu, anak burung dibebaskan. Tara wastaqalla wa khalasa. Nah, makna ataqal farhu, nah, maksudnya adalah anak burung terbang, nam, bebas, wa khalasa, dan dia selamat. Wa syar'an, adapun definisinya secara syar'i adalah huwa tahriru raqabah wa takhlisuha min ar-rizq, yaitu membebaskan seorang budak dan menyelamatkan dia dari perbudakan. Ar-rizq artinya perbudakan. Wa izalatul milki anha, dan menghilangkan kepemilikan terhadap dirinya. Nah, menghilangkan kepemilikan akan dirinya. Nah, kepemilikan barakallahu fikum terhadap diri budak budak ini. Wa tasbitul hurriyati laha, dan menetapkan kemerdekaan untuknya. Nah, wa tasbitul hurriyah laha, dan menetapkan al-hurriyah, kemerdekaan untuknya. Ini makna al-itq secara syar'i. Secara syar'i, yaitu membebaskan budak dan menyelamatkan dia dari perbudakan, dan menghilangkan naam kepemilikan atasnya. Watasbitul hurriyati laha, dan menetapkan kemerdekaan untuk naam orang yang dimerdekakan tadi. Yang kedua, adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil disyariatkannya al-itq adalah, yang pertama, al-aslu fi masyru'iyatil itqi al-kitab was-sunnatu wal-ijma'. Dasar di dalam disyariatkannya al-itq, pembebasan budak, adalah al-kitab, sunnah, dan al-ijma'. Ada tiga dalilnya. Al-kitab, dari Al-Quran, dari as-sunnah, dari hadis Nabi, kemudian dari ijma', ijma'ul ummah, kesepakatan dari umat ini. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun dari kitab, dari Al-Quran, adalah firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin, maka di dalam barakallahu fikum, di dalam denda bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran di dalam surat An-Nisa, yaitu orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Nah, tanpa sengaja. Maka di antara denda atau kafarah yang harus dia lakukan adalah fatahriru raqabah, membebaskan seorang budak. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah tentang orang yang melakukan zihar. Nah, tentang orang yang melakukan zihar. Maka di antara kafarahnya adalah fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum dia berhubungan, sebelum pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan. Nah, ini dalil dari Al-Quran adanya syariat untuk membebaskan budak, dan bahkan pembebasan budak tersebut dijadikan kafarah bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran di dalam syar'i, baik bagi orang yang berpuasa, yang melakukan jima pada nahar Ramadan, siang hari pada bulan Ramadan, atau orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, ditabrak, gak niat, tapi kejadiannya tanpa dia sengaja. Nah, maka barakallahu fikum, di antara kafarahnya adalah membebaskan seorang budak. Wa amma sunnatu, adapun dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli adwin minha adwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi. Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari setiap anggota tubuh dari budak tersebut, dibebaskan naam anggota tubuh darinya, dibebaskan dari annar. Nah, dari setiap dari anggota tubuh yang dia bebaskan dari seorang budak tersebut, tangannya, kakinya, naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari anggota tubuh orang yang membebaskan budak tersebut, dia dibebaskan anggota tubuhnya dari annar, dari neraka. Hatta farjahu bi farji, bahkan dengan kemaluannya juga. Nah, barakallahu fikum. Wa ajma'atil ummatu ala sihhatil itqi, dan umat Islam sepakat tentang sahnya membebaskan budak, tentang disyariatkannya membebaskan budak. Wa husulil qurbati bihi ilallahi ta'ala, dan bahkan dengan melakukan pembebasan budak ini, seseorang akan meraih nam al-qurbah, al-ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dia bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pembebasan terhadap budak. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.